Habis oke bola apaan? Tenenenenenenenet, kafe stick. Cafe stick, coffee stick 20. Tenenenenenenet. Sangat unik apabila menikmati segelas kopi dalam wujud batangan hanya dengan sebungkus cafe stick, produksi dari PT Batam Prima Perkasa. Rokok ini cukup jadi prima dona di kalangan rural, khususnya daerah pedesaan menengah ke bawah. Mungkin orang Kuta juga suka. Sempat beberapa bulan rokok ini nyaris dinyatakan discontinue oleh segelintir konsumen lama. Kabar burung pun juga bergulir perihal bea cukai yang menarik peredaran produk tembakau tanpa pita bandrol resmi. Tampil dengan kemasan sederhana berlogo secangkir kopi, kopi tubruk cap gajah ini, dan berisi 20 batangan berwujud putihan. Dengan aroma manis yang kuat, namun rasanya jangan harap akan serupa Good Day. Lebih tepatnya berasa ampas kopi. Namun saya perhatikan rokok ini sangat diminati kalangan paruh baya. Dan saya ingat betul cafe stick ini sempat menemani hari-hari saya sewaktu magang di luar kota. Kala itu saya memilih cafe stick sebagai rokok harian, mengingat harganya cuma 10 ribuan. Saya memilih cafe stick sebagai rokok harian, mengingat harganya cuma 10 ribuan di warung, dan cukup meringankan pengeluaran ketimbang rokok saya sebelumnya. Saat baru... Dan cukup meringankan harganya cuma 10 ribuan di warung dan cukup meringankan pengeluaran ketimbang rokok saya sebelumnya saat baru ngekos, yaitu Bull dan Insta yang dengan harga 2,5 kali lipat lebih. Cukup meringankan ketimbang rokok saya sebelumnya saat baru ngekos, yaitu Bull dan Insta dengan harga 2,5 kali lipat yang tentu membuat bulanan saya cepat kering. Terbukti saya mampu bertahan dengan kepulan cafe stick ini kurang lebih 2 bulanan yang diselingi surya ketengan setiap sarapan. Kurang lebih 2 bulanan yang diselingi gudang garam surya ketengan setiap sarapan. Hingga saat video ini dibuat, saya mulai bertanya-tanya, kemana saja si cafe stick ini? Hingga saat video ini dibuat, saya mulai bertanya-tanya, kemanakah kasih? Hingga saat video ini dibuat, saya mulai bertanya-tanya, kemanakah si cafe stick ini sekarang? Apakah sudah wafat? Apakah sudah wafat atau masih diproduksi? Namun saya belum sepenuhnya lenyap. Namun saya rasa belum sepenuhnya lenyap karena sempat saya temui bapak-bapak lagi bercengkeramah di parkiran sambil memperlihatkan sebungkus cafe stick kepada temannya kala itu. Dan saya beranggapan bahwa rokok ini ternyata masih hidup, namun tidak semua warung menyediakan semenjak beredarnya beragam rokok bol-bolan KW. Namun tidak semua warung menyediakan semenjak beredarnya beragam rokok bol-bolan KW nomor sekian yang pastinya konsumen lama tentu pindah produk demi menyesuaikan kebutuhan. Dan beruntungnya saya kedapatan melihat satu pres cafe stick. Kala itu sedang hendak membeli Lufman. Sontak saja saya meminta pemilik warung buat nyimpen stok untuk saya ambil sore harinya. Jadi hari itu saya punya double partai legendaris yang sempat menemani waktu senggang semasa ngekos. Sebetulnya juga ada versi origin berbentuk sama tapi dengan rasa dan kemasan yang beda dari kebanyakan. Yaitu bergambar kopi hitam dan saya tebak rasanya pasti lebih pahit atau lebih kuat. Diterka dari komposisinya seperti itu kurang lebih. Namun saya hanya sempat menemui orang yang menghisapnya saja, sedangkan rokoknya sama sekali belum pernah saya coba. Setahu saya hanya ada dua varian cafe stick. Setahu saya hanya ada dua varian cafe stick. Untuk yang saya miliki berikut rasanya banyak. Untuk yang saya miliki berikut rasanya tidak banyak berubah. Barangkali hanya bungkusnya doang, walaupun tidak terlihat jelas dari awal. Dalam segi rasa yang saya tangkap memang sensasi manis kecut, dan tidak terlalu bosen dan tidak begitu mengecewakan untuk kelas rokok putih. Melainkan Cafe Stick ini pilihan tepat bagi Anda yang tak pernah puas menjelajah dunia, apalagi Uduter Spasi... Melainkan Cafe Stick ini pilihan tepat bagi Anda yang tak pernah puas menjelajah dunia sebat, apalagi Uduter Spastinya wajib menaruh Cafe Stick ini ke dalam jurnal sigaret kalian. Kontol.